Untuk bicara terlebih mengungkapkan semua yang kini aku rasakan. Dan ku tak mampu terus pergi. Setiap kali ku pejamkan mata, terbayang wajahmu. Telah ku coba lupakan segala tentang dirimu, tetapi entahlah kenyataannya. Tapi entah.